Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di muqaddimah bab yakin dan tawakal berupa sejumlah ayat yang berkaitan dengan masalah yakin dan tawakal. Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Maka respon orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan pada saat mereka melihat pasukan Ahzab adalah mereka mengatakan hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ucapan ini tentu ucapan yang menunjukkan ghayatul yaqin, keyakinan yang sangat luar biasa. Ketika seorang itu berada dalam keadaan kesusahan dan keadaan sulit, maka dia tetap tegar, beriman dan yakin. Maka ini tentu satu kondisi yang luar biasa. Kebalikan dari orang yang tawakal dan yakinnya lemah, maka pada saat mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesusahan, maka dia berbalik ke belakang, menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggiran. Ya, ala tarfin, yaitu di pinggiran dan tidak totalitas dalam berislam. Namun berislam, namun Islam pinggiran. Apa yang dimaksud dengan Islam pinggiran dalam istilah Al-Qur'an? Maka yang dimaksudkan, Allah jelaskan lanjutannya ayat di surat Al-Hajj ayat yang ke-11, yang dimaksud dengan Islam pinggiran adalah fa in asabahu khairun itma'anna bihi, jika dia mendapatkan nikmat dalam Islamnya maka dia mantap dengan Islam, maka dia mantap untuk beribadah. Ketika dalam Islam dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan nikmat demi nikmat, maka mantap dia dengan Islam, mantap dia dengan ibadah. Namun fa'in asabatu fitnatun, jika dia mendapatkan cobaan dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk musibah, inqalaba ala wajhihi, dia berbalik ke belakang, bahkan sampai derajat murtad atau minimal marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sabar, dan bahkan boleh jadi mengucapkan ucapan kekafiran, Allah kejam, Allah tidak adil, dan kalimat-kalimat yang sejenis. Khasirat dunia wal akhirah. Kalau sudah musibah malah murtad, dapat musibah malah kemudian mengucapkan kalimat melecehkan dan menghina Allah Subhanahu wa taala, maka ini rugi dunia dan akhirat. Rugi dunianya, musibahnya tetap musibah. Apakah dengan mencaci maki Allah kemudian musibah menjadi nikmat? Tidak. Dengan persoalan tentang Allah itu kejam, apakah kemudian musibah jadi hilang? Tidak. Maka musibah duniawi tetap musibah, dan dia rugi akhirat karena kata-katanya ini merusak akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, dan rugi dunia dan akhirat adalah rugi yang betul-betul rugi. Maka banyak orang itu yang dimaksud dengan berislam pinggiran, beriman pinggiran, cuma mantap dengan Islam kalau berada dalam nikmat. Namun jika mendapatkan musibah dan masalah, maka dia tinggalkan iman. Maka yang keluar adalah caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan beribadah kepada Allah di pinggiran. Ini disebut dengan Islam pinggiran. Maka banyak orang ketika dia berada dalam keadaan afiah, dalam keadaan tidak mendapatkan musibah, tidak ada masalah, maka dia mantap dengan Islamnya, dengan ibadahnya, dengan imannya. Akan tapi ketika mendapatkan cobaan, waliyadubillah, dia berpaling ke belakang, bahkan boleh jadi sampai derajat kekafiran dan kemurtadan. Dia tentang takdir, qada dan qadar. Dia benci ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benci ketentuan Allah dan takdir Allah, pada gilirannya dia pun benci kepada Allah, waliyadubillah. Dia karena dia adalah pada awalnya dia tidak mendapatkan gangguan dan ujian, akan tapi di keadaan kemudiannya dia mendapatkan cobaan, lalu akhirnya berpaling ke belakang. Itu keadaan orang yang Islamnya Islam pinggiran, dan tidak demikian kualitas Islam para sahabat. Para sahabat ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang menakutkan, ya, mereka dengan tegar mengatakan, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisal, atau yaitu ayat tentang surat Al-Hajj ayat yang ke-11 tadi, dan ayat-ayat semisal, terdapat dalil bahasanya sepatutnya seorang itu merasa khawatir, ya, hendaklah dia merasa takut, wa yakhsha, dan khawatir, ya, mengkhawatirkan zilhil qalbi, penyimpangan hati, mengkhawatirkan, ya, hatinya menyimpang, hatinya rusak, hatinya sesat. Dan maka jadi kewajiban kita bersama untuk memohon kepada Allah, dan selalu memohon kepada Allah agar bisa tegar dalam Islam, tegar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hati anak keturunan Adam itu di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Jika Allah kehendaki, maka Allah jadikan hati tersebut hati yang lurus. Namun jika Allah kehendaki hati tersebut hati yang bengkok, cenderung pada kejelekan, cenderung pada keburukan, bahkan kekafiran dan kemusyrikan, waliyadubillah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala buat yang membolak-balikkan hati, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang tegar di atas taat, dan memberikan kepada kita istiqomah dalam agamanya dan tegar memegang agamanya. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ayat selanjutnya masalah yakin dan tawakal kita jumpai di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yaitu para sahabat, qala lahumun nas, ketika ada orang yang berkata kepada mereka, inan nas, bahasanya Abu Sufyan, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka hendaklah kalian takut dengan Abu Sufyan dan pasukannya. Maka bagaimanakah respon para sahabat ketika ada orang yang nakut-nakuti, ada tentara yang kuat, kalian daripada lemah, fazaduhum imana. Malah ketika ditakut-takuti itu malah tambah berkualitas imannya. Waqalu, karena mereka menyikapi provokasi orang untuk menakut-nakuti, omongan orang yang menakut-nakuti tadi direspon dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah lah yang mencukupi kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Dan tentu satu hal yang luar biasa, ditakut-takuti itu normalnya orang kemudian jadi ketakutan. Ini enggak, para sahabat ditakut-takuti kalian akan diserang oleh pasukan yang kuat, dipimpin oleh panglima perang yang hebat Abu Sufyan, ya, mereka tidak kemudian gentar, namun malah tambah yakin, tambah iman. Ini kan satu hal yang luar biasa, satu hal yang luar biasa. Apalagi jika kita tahu suasana dan keadaan ketika itu, ketika ayat ini, keadaan para sahabat ketika diturunkannya ayat ini. Hadil ayat, ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, terjadi pada mereka apa yang terjadi pada saat perang Uhud. Ya, maka pada saat perang Uhud mereka mendapatkan luka dan luka, dan banyak yang gugur sebagai syahid. Ya, tepatnya ada 70 sahabat yang gugur sebagai syahid pada saat perang Uhud. Maka setelah selesai perang Uhud, kemudian para sahabat pulang ke Madinah. Sekembali dari Uhud, maka kemudian terdengarlah berita, ada pembawa berita yang menyampaikan sesungguhnya Abu Sufyan bertekad untuk Al-Qarah, menyerang ulang kalian, menyerang kembali kalian, dan dia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mendorong dan memotivasi para sahabat untuk menjumpai Abu Sufyan dan menghadapinya. Dan mereka dalam keadaan banyak dari mereka yang terluka, banyak dari mereka yang kehilangan keluarga, sedih dan sebagainya, karena boleh jadi di antara 70 yang gugur sebagai syahid adalah keluarga mereka, bapak mereka, adik mereka, anak mereka. Meskipun keadaannya itu demikian, masih galau, masih susah, mereka pun tetap merespon positif ajakan Allah dan Rasulnya. Padahal ini adalah ajakan perang setelah baru saja mereka mendapatkan luka, setelah baru saja mereka mendapatkan naqabah azimah, musibah yang besar, karena terbunuh di antara mereka 70 orang, semua mereka gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keadaan Nabi sendiri, sebagaimana kita ketahui ketika perang Uhud, gigi beliau, empat gigi beliau rontok, empat gigi beliau terpatah. Demikian maka Nabi pun dan para sahabat yang lain mengalami apa yang mereka alami. Meskipun demikian, mereka sambut seruan dan ajakan Allah dan Rasulnya untuk kemudian kembali keluar dari Madinah, keluar dari Madinah untuk menemui Abu Sufyan dan pasukannya. Ini tentu satu hal yang luar biasa. Ini menunjukkan iman yang luar biasa. Baru saja seharian capek perang yang pada awalnya kaum muslimin itu mendapatkan kekalahan, atau di akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan di perang Uhud, banyak yang terluka, 70 meninggal dunia, Nabi pun berdarah-darah wajahnya, tentu pulang dalam keadaan letih, berdarah-darah sampai di Madinah, dan ditantang oleh Abu Sufyan, ayo kita kembali ketemu di Badar. Jadi maka Abu Sufyan ngirim orang untuk menyampaikan berita, ngajak perang untuk ketemu di Badar. Maka janjiannya itu di Badar, sehingga ini disebut dengan perang Badar kecil, lain halnya dengan perang Badar besar. Maka perjanjian atau janjian untuk ketemu dengan Abu Sufyan di Badar setelah selesai perang Uhud, disebut dengan peperangan, namun nanti tidak ada peperangan, perang Badar kecil. Maka ini keadaan yang tentu keadaan yang susah, sedih, luka, capek, berdarah-darah, dan ada tantangan perang dari Abu Sufyan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat, ayo kita berangkat, ayo kita berangkat ke Badar, keluar dari kota Madinah lagi. Baru saja sampai Madinah, baru sampai ke Madinah capek. Ini kemudian dijak berangkat lagi, bukan dijak pijit atau kemudian berubah, enggak, mau dijak capek lagi, dijak perang lagi. Padahal baru saja mereka capek perang, baru saja mereka capek perang, baru saja sampai Madinah, dalam keadaan badan lemas, capek, letih, berdarah-darah, sedih. Saudaranya meninggal dunia, keluarganya meninggal dunia, dijak perang. Maka kalau mungkin manusia-manusia normal biasa akan mengatakan, waduh, wahai Nabi, ini berat ya, izinlah kan. Maka pada minta izin untuk tidak berangkat. Namun apa yang terjadi, bagaimana para sahabat? Nah, mereka semua yang pulang dari Uhud, semua mereka berangkat, semua mereka berangkat, tidak ada yang tidak berangkat, semuanya berangkat. Dan keadaan capek, letih, sedih, ini capek fisik, capek perasaan, sedih, capek, berdarah-darah, berangkat. Ini satu hal yang kondisi iman yang luar biasa. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan Allah katakan di surat Ali Imran, "Alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahumul qarah." Orang-orang yang menyambut positif, menyambut baik perintah Allah dan Rasulnya, yaitu untuk berangkat keluar dari kota Madinah. Min ba'di ma asabahumul qarah, setelah mereka mendapatkan luka, yaitu peperangan, yaitu hasil yang didapatkan dari perang Uhud. Lilladina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, maka untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka, dan semua mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang bertakwa, dan semua mereka bertakwa, untuk mereka pahala yang besar. Alladina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, dan seterusnya ayat. Dan dimaksud dengan manusia mengumpulkan pasukannya, maksudnya adalah Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, miman bagia, yang orang-orang yang masih tersisa dari pembesar-pembesar Quraisy. Mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna, mereka ingin untuk istiqsal, menghancurkan habis, mencabut sampai ke akar-akarnya kaum Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Karena mereka merasa bahasa yang di perang Uhud mereka telah menang. Kaum muslimin itu tinggal sisa-sisanya. Mereka tantang perang, Abu Sufyan tantang perang untuk supaya menghabisi sisa-sisa yang ada. Dia ingin menghabisi sisa-sisa yang ada, yang masih tersisa dari perang Uhud. Maka mereka ingin menghabisi sampai sehabis-habisnya, istiqsal. Walakin ya'aballahu ila ayyutim manurahu, akan tapi Allah tidaklah berkehendak kecuali ingin menyempurnakan cahayanya. Maka disampaikan kepada para sahabat, takutlah kalian kepada pasukan yang telah disiapkan oleh Abu Sufyan. Maka mendengar ada orang yang nakut-nakuti semacam ini, dan ingat, mereka capek, letih, sedih, luka. Dalam keadaan demikian, baru sampai ke kota Madinah, ada datang orang yang nakut-nakuti. Coba bayangkan, ini capek, letih, letih psikologis, letih fisik, baru sampai ke kota Madinah, jalan kaki sambil sempoyongan kesusahan dari lembah Uhud kembali ke Madinah. Setelah itu sampai di Madinah, ditakut-takuti. Maka ini sungguh iman yang luar biasa. Dan ternyata ketika ditakut-takut itu, mereka tidak ketakutan, tidak gentar, namun apa yang terjadi? Istadu imanan, mereka tambah iman, tambah yakin. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Lianal mu'min, karena orang yang beriman, ketika semakin parah al-azmat, krisis, maka semakin bertambahlah imannya kepada Allah, karena dia beriman dan yakin bahasanya pertolongan Allah bersama kesabaran. Bahasanya kabar gembira itu adalah setelah kesusahan, dan bahasanya mengiringi kesusahan terdapat kemudahan. Oleh karena itu bertambahlah iman mereka gara-gara ucapan orang tadi. Mereka pun mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, artinya kafina, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami. Fi muhimmatina, dalam semua urusan, semua tugas-tugas kami, dan apa yang menimpa kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik al-kafi, yang mencukupi jalla wa'ala, dan adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik orang yang, sebaik-baik yang dekat. Wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik penolong. Maka betullah apanya, maka setelah para sahabat pun menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersama Nabi berangkat ke Badar. Ternyata di Badar tidak ada siapa-siapa. Ternyata di Badar itu tidak ada siapa-siapa. Ternyata omongan Abu Sufyan itu adalah omong kosong. Abu Sufyan kemudian memang berencana untuk menjumpai kaum muslimin di Badar, namun tiba-tiba Allah timbulkan dalam hatinya ketakutan yang besar. Akhirnya Abu Sufyan dan rombongan itu balik kanan, enggak jadi memenuhi pada dia yang nantang, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Nah, maka Abu Sufyan yang nantang-nantang ketemu di Badar, namun ternyata Abu Sufyan sendiri yang kabur duluan. Walakinna akan tetapi innama yakunu nasiran, Allah hanyalah menolong orang-orang yang intasara menolong meminta intasara bihi meminta tolong, wantasara bihi dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala adalah zat yang pemurah, zat yang paling dermawan. Maka jika seorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, maka Allah akan membantunya, Allah akan menolong membantunya, dan Allah pun akan mengurusinya. Akan tapi yang jadi sumber masalah adalah manusia itu sendiri. Haifu yakunu al-i'rad katsiran fil insan, betapa banyaknya dan seringkali orang itu berpaling, untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengandalkan hal-hal yang bersifat materi dan dia tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat maknawi, yang bersifat abstrak. Dan di antara hal yang bersifat abstrak adalah berdoa, munajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong dan membantunya. Karena banyak orang berpaling dari Allah, banyak orang mengandalkan hal-hal yang bersifat materi. Saya bisa, saya punya ini, saya punya duit, saya punya koneksi, saya punya ini dan itu. Itu yang dianggap yang menolongnya, yang akan menyelesaikannya. Lupa untuk usaha yang bersifat abstrak, yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah menjadi sebab kenapa tidak datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya, balaknya, bencananya dari si manusia itu sendiri yang tidak mau menggunakan sarana-sarana abstrak untuk mendapatkan kemudahan dan pertolongan. Kemudian lanjutannya ayat fangkola bubinikmati minallah, maka mereka pulang dari Badar, mereka pulang dari Badar dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah. Lam yamsashum su'un, sama sekali mereka tidak tertimpa kesusahan. Karena ketika para sahabat datang ke Badar sebagaimana tantangan Abu Sufyan, ternyata di Badar tidak ada apa-apa. Zahabu, mereka berangkat, mereka para sahabat ini akhirnya pun berangkat ke tempat yang telah dijanjikan oleh Abu Sufyan. Akan tapi mereka tidak menjumpai sedikitpun makar dan tipu daya yang disiapkan oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan dan orang yang bersamanya walau ala adbarin, berpaling ke belakang, kabur kembali ke Mekah, tidak jadi melaksanakan apa yang jadi tantangannya. Mereka tidak melakukan karah, tidak menyerang kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karah itu adalah serangan setelah serangan. Maka serangan pertama perang Uhud, kemudian mereka kembali, kemudian mereka datang lagi untuk menyerang yang kedua kalinya, ini disebut karah. Namun mereka pun tidak menyerang kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap tercatat bagi para sahabat ini ganjaran perang, mereka tetap dapat pahala perang. Min ghairi qitalin, tanpa terjadi peperangan. Maka tercatatlah kembalinya mereka dari Badar ini sebagai perang, namun yang tanpa peperangan di dalamnya. Sehingga Allah katakan fangkola bubinikmati minallahi fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu bufadlin azim. Maka mereka kembali dengan bawa nikmat Allah Subhanahu wa taala, pahala perang, pahala jihad, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tertimpa kejelekan sedikit pun, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang memiliki anugerah yang besar. Kemudian ayat selanjutnya atau kemudian lanjutannya ayat Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya ayat Allah katakan yukhawifu awliya, innama dzalikumasyaitan yukhawifu awliya. orang yang tadi datang kepada para sahabat dan nakut-nakuti, ini ada pasukan besar yang disiapkan oleh Abu Sufyan. Dia adalah itu adalah setan yang dia menakut-nakuti para kekasih-kekasihnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian merasa takut kepada setan dan orang-orang yang mengikutinya, namun takutlah kalian kepada-Ku yaitu Allah in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, maka maka mereka yukhawifukum, mereka menakut-nakuti kalian. Mereka atau yaitu setan memasukkan dalam hati kalian rasa takut, min awliya'ihi, dari para pembela-pembela dan para pembela-pembela setan. Mana ayat? Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti kalian supaya kalian takut dengan orang kafir. Dan mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang menjadi pengikut dan pencinta setan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, awliya syaitan, para pencinta setan, para pembela setan. Wa khawfuni, dan janganlah kalian takut kepada-Ku in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka setan yukhawifukum, menakut-nakuti kalian, awliya'ahu, agar kalian takut dengan para kekasih setan. Itu orang-orang kafir. Artinya setan memasukkan ke dalam hati kalian rasa takut kepada para kekasih-kekasih setan. Maka Allah katakan, janganlah kalian takut kepada mereka, orang-orang kafir, yang mereka adalah para kekasih-kekasih setan. Hendaklah kalian takut kepada Allah, jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka contoh yang lain dari setan menakut-nakuti adalah setan mendatang orang yang beriman, kemudian setan mengatakan, hati-hatilah, takutlah, janganlah engkau berbicara tentang fulan, ya, karena dia adalah orang yang jahat. Jika engkau komentar pada dia dan dia adalah orang yang jahat, dia akan memasukkan ke dalam penjara, dia akan melakukan demikian dan demikian. Maka setan menakut-nakuti seorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tapi orang yang betul-betul beriman tidaklah mungkin dia takut dengan para kekasih-kekasih setan. Karena orang yang beriman mengimani firman Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala berfirman, faqatili awliya syaitan, maka perangilah mereka para kekasih-kekasih setan. Inna kaita syaitani kana da'ifa, sesungguhnya makar dan tipu daya orang-orang, tipu daya setan itu adalah tipu daya yang lemah. Artinya yang lemah binisbatilil haq, dikaitkan dengan tipu daya mereka untuk menghancurkan kebenaran. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak merasa khawatir ketika dia taat kepada Allah. Janganlah khawatir dengan celaan orang yang mencela, dan janganlah khawatir dan takut kecuali kepada Allah. Namun wajib baginya agar namun menjadi kewajibannya untuk berjalan di atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika memang dia betul-betul berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya, maka semestinya orang yang beriman tidak merasa khawatir dan takut kepada siapapun. Ya, maka Allah sampaikan di lanjutannya ayat, masih dari surat Ali Imran, bahasanya ya, setan itu berusaha untuk membuat orang-orang yang beriman ketakutan dengan orang-orang kafir. Namun orang-orang yang kafir, orang-orang yang betul-betul beriman, tidak memiliki rasa gentar dan takut dengan orang-orang yang kafir. Karena orang yang beriman adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran yang lain dari ayat ini, maka di sini kita jumpai istilah Al-Quran, yaitu awliya asyaitan, wali setan, kekasih setan. Maka dalam Al-Quran terdapat dua istilah, wali Allah dan wali syaitan. Kekasihnya Allah dan kekasih setan. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu orang yang beriman dan bertakwa. Dan semua orang yang beriman adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengistimewakan dia dengan iman yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Namun tentu kualitas cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman bertingkat-tingkat berbanding lurus dengan kualitas keimanan orang tersebut dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan derajat kewalian yang sempurna. Ada yang kurang, ada yang lebih rendah, ada yang lebih sedikit dan seterusnya. Demikian juga ada yang namanya aulia usyaitan, para kekasih-kekasih setan, wali syaitan, walinya setan, kekasih setan. Dan tentu kekasih setan ini juga bertingkat-tingkat. Nah, ada wali setan yang sempurna, itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan ada orang yang menjadi kekasih setan, dicintai oleh setan, akrab dengan setan, dekat dengan setan, karena dia taat dengan setan dalam berbagai macam bentuk ajakan setan yang mengajak untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah sampaikan bahwa di antara kerjaan setan adalah membuat takut orang-orang yang beriman. Membuat takut orang-orang yang beriman. Takut kepada siapa? Takut kepada wali-wali setan. Ya, para pembela kesesatan, para pembela kemaksiatan, para pendukung dan pelindung kemaksiatan. Orang-orang taat itu dibisiki oleh setan untuk takut dengan para pembela-pembela kemaksiatan, pembela-pembela kekafiran dan kemusyrikan. Namun sikap orang yang beriman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut dengan mereka-mereka. Dan di antara sifat orang yang beriman, mereka tidak merasa takut ketika mereka taat, mereka telah berjalan di atas hidayah, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Komentar orang yang komentar, suara-suara sumbang orang-orang yang bersuara sumbang. Kemudian ayat yang lain berkenaan dengan masalah tawakal dan yakin. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah Zat yang hidup dan tidak mati. Dan Zat yang hidup dan tidak mati itulah Allah Azza wa Jalla. Maka bersandarlah kepada Allah dalam serahkanlah kepada Allah semua urusanmu, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena Allah Azza wa Jalla jika tidak memberikan kemudahan, maka tidak akan mudah urusan kita. Maka kemudahan untuk selesainya berbagai macam urusan semata-mata anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak Allah beri kemudahan dalam urusannya, maka tidak akan mudah urusannya. Dan di antara sebab seorang itu diberi kemudahan dalam urusannya, di antara sebabnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lasiama lebih-lebih ketika banyak masalah menimpa Anda. Demikian banyak hal yang bikin galau itu mengelilingi kita. Kemudian semakin bertambah dan semakin ngeri masalahnya. Maka pada saat tersebut tentu tidak ada tempat untuk berlindung bagi kita manusia kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat itu hendaklah ada pada diri kita tawakal kepadanya, bersandar kepadanya. Dan jika kita bertawakal dan bersandar kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membereskan urusan kita. Maka di antara sebab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan manusia adalah bertawakal kepadanya. Maka kenapa di antara sebab kesulitan itu tidak berhenti terus saja datang dan datang? Karena orang itu mengandalkan hal-hal yang bersifat materi dan tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian beri tambahan masalah dan masalah. Lain hanya dengan orang yang mengakui kelemahan dirinya sebagai manusia dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan kepada segala urusannya, Allah bukakan kemudahan-kemudahan. Kemudian di sini Allah katakan bahasanya Allah adalah Zat yang hidup dan tidak mati. Maka ayatnya adalah dalil mustahilnya mati bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang baqa, yang langgeng adalah wajah Rabbmu, demikian juga zatnya, yang dia adalah zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Allah Azza wa Jal adalah zat yang tidak akan mati, karena dia adalah hidup dengan hidup yang sempurna. Karena Allah adalah zat yang salah satu namanya adalah Al-Awwal, yang pertama, Alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada satupun makhluk sebelumnya. Dan dia adalah zat yang salah satu namanya adalah Al-Akhir, zat yang terakhir. Alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada satupun makhluk setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping dia hidup tanpa awal dan hidup tanpa akhir, hidupnya tidak diawali dengan kelahiran dan tidak diakhiri dengan kematian, dan Allah pun tidak pernah tidur, karena dia adalah zat yang hidupnya adalah hidup yang sempurna, dan Allah itu tidak pernah tidur karena dia qayyum yang mengurusi makhluknya. Bayangkan jika yang mengurusi makhluknya itu ditinggal tidur, maka apa yang terjadi pada jagat raya ini? Maka karena dia Al-Qayyum, zat yang mengurusi makhluknya, maka tentu zat yang mengurusi makhluknya harus tidak tidur. Sebagaimana Allah tegaskan di ayat kursi, ya la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah itu tidak ngantuk, tidak pula tidur. Adapun manusia dan jin, maka di sini dikatakan jin itu juga tidur. Maka jin itu sebagaimana manusia itu juga tidur, demikian juga mereka merasakan kematian. Dan satu-satunya jin yang diberi umur panjang dan dijamin oleh Allah untuk umur panjang cuma iblis saja, yang hidup sejak dulu dan baru mati setelah kiamat tiba. Adapun jin-jin yang lain, maka dia mati sebagaimana keadaan manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak tidur karena dia tidak membutuhkan tidur. Lain hanya dengan manusia, maka manusia memerlukan tidur, karena badan manusia mengalami capek, badan manusia mengalami jenuh dan bosan, dan tidur adalah rohah, istirahat untuk menghilangkan mamad minat ta'ab, capek yang telah terjadi. Dan tidur bagi manusia memiliki fungsi memperbarui semangat, memperbarui energi untuk menyambut aktivitas setelahnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala ta'khudhuhu sinatu wala naum, maka dia tidak tidur dan dia pun tidak ngantuk, tidak pula tidak tidur. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sesuatu yang sempurna untuk makhluk itu belum tentu sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu sempurna alias normal dan baik kalau punya ngantuk dan tidur. Kalau tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, maka manusia ini tidak normal. Dia sakit, insomnia, dia punya sakit, tidak bisa tidur. Tidak normal, tidak wajar. Maka ini keadaan yang abnormal, perlu diperbaiki, diobati, perlu terapi sehingga bisa tidur. Maka sempurna bagi manusia kalau tidur. Kalau manusia itu tidak bisa tidur, tidak sempurna. Tidak sempurna dia sebagai manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur bagi Allah satu hal yang sifat tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya itu ada. Karena dia adalah zat yang sempurna, maka sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena Allah tidak butuh ngantuk dan tidak butuh tidur. Ya, karena tidak ada capek bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada letih, tidak ada payah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga karena Allah adalah zat yang hidupnya hidup yang sempurna, dan sempurna untuk hidup Allah adalah tidak tidur dan tidak ngantuk. Demikian juga karena Allah adalah Al-Qayyum, zat yang mengurusi makhluknya, dan bagaimanakah dia mau mengurusi makhluknya jika dia ngantuk dan tidur. Maka apa yang sempurna untuk makhluk itu belum tentu sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu itu sempurna untuk manusia. Kemudian man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ayat yang lain tentang masalah pentingnya tawakal adalah ayat di surat At-Talaq, siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ay kafi, Allah akan mencukupinya. Maka jika kita bertawakal kepada Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah akan bereskan semua urusan kita. Namun jika kita tawakal kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu, dan Allah akan pasrahkan kita kepada orang tersebut. Sehingga jika kita dipasrahkan kepada manusia tersebut dan makhluk tersebut, maka tuhdal, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan, kita tidak akan ditolong, sehingga tidak akan terwujudlah apa yang jadi hajat dan urusan kita. Demikian juga berkenaan dengan masalah tawakal, maka tawakal adalah sifat orang yang beriman yang sempurna imannya. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Anfal, orang yang beriman yang memiliki iman yang sempurna adalah orang-orang yang jika disebut Allah, takutlah hatinya. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Dan dia adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka orang yang beriman dengan iman yang sempurna adalah orang yang cirinya jika disebut Allah, yaitu disebutkan keagungan Allah, kemuliaan dan kekuasaan Allah, dan siksa Allah, maka hatinya pun gemetar dan ketakutan. Ya, maka hatinya pun wajilat ketakutan. Maka keagungan Allah itu memiliki dampak kepada orang yang beriman. Sampai-sampai sebagian ulama terdahulu, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah menakut-nakuti, maka dia pun sakit sampai beberapa hari. Sampai-sampai orang-orang pun, tetangga-tetangganya pun datang membesuknya. Sakit, kenapa? Karena mendengarkan ayat Al-Quran. Sakit karena mendengarkan ayat Al-Quran. Karena demikian besarnya rasa takutnya. Demikian besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kita tidak pernah jatuh sakit gara-gara baca ayat tentang neraka, ayat tentang siksa Allah Subhanahu wa taala yang demikian mengerikan? Apakah ini berarti kemudian hatinya lebih kuat daripada hati-hati mereka? Iya. Namun kuat dalam makna yang negatif alias keras. Namun kuat, hatinya lebih kuat daripada hati-hati mereka. Hati mereka lembut, sehingga kemudian ayat Al-Quran, neraka dan siksa Allah bikin menyebabkan mereka jatuh sakit. Nah, hati kita lebih kuat dengan makna negatif. Hati kita lebih kuat. Aman nahnu, ataupun kita kenapa tidak ada yang jatuh sakit gara-gara baca ayat Al-Quran? Maka jawabannya faqulubuna qasiyah. Hal itu karena hati kita keras, membaca, membatu, sehingga disiram dengan ayat Al-Quran yang mengerikan pun juga tidak ngeri, juga tidak merasa ngeri, sehingga tidak pernah kita jumpai ada orang yang perlu kita besuk karena jatuh sakit gara-gara kemarin sholat isya di Masjid Al-Hidayah, kemudian imamnya baca ayat tentang neraka, nah habis itu kemudian jatuh sakit seminggu lamanya. Tidak pernah dengar berita semacam itu. Itu sebabnya karena hati kita lebih kuat daripada hati mereka, dengan makna yang negatif. Nas'alullah ayulinaha, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita. Maka karena hati itu hati keras, maka ketika dibacakan kepada kita ayat-ayat yang menakutkan, atau kita melewati dan membaca ayat-ayat yang menakutkan, maka ayat tersebut kita anggap seakan-akan minuman yang segar. Bukan api yang panas, namun minuman yang segar. Sehingga kita pun tidaklah terkesan dengannya, kita pun tidak mendapatkan nasihat darinya. Tentu ini adalah illa man rahimallah, kecuali manusia-manusia istimewa yang keadaan hati mereka adalah sebagaimana hati para ulama salaf, ya, yang demikian tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Nas'alullah al-afiyah. Akan tetapi orang yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, maka ketakutlah hatinya dan takutlah hatinya. Oleh karena itu, jika sebagian ulama salaf, jika ada orang yang menasihatinya karena dia melakukan kekeliruan, karena dia melakukan kesalahan, maka ada saudaranya yang menasihatinya dengan mengatakan ittaqillah, takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan adalah maksiat, apa yang anda kerjakan adalah berangkat kepada Allah, maka irta'adah, maka dia pun gemetaran. Dia pun gemetaran sampai-sampai jatuhlah barang yang ada di tangannya. Dia megang buku atau megang yang lain, megang piring, jatuh karenanya. Kenapa? Karena ada yang ngasih nasihat ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan ulama terdahulu, lain hanya dengan keadaan banyak manusia di zaman sekarang. Ketika kemudian ada yang keliru, kemudian makan ada yang salah, dinasihati ittaqillah, bukannya tangannya gemetar, tangannya gemetar sama dengan gemetar memukul orang yang gemetar memukul orang yang nasihati. Kalau ulama terdahulu tangannya gemetar karena takut, ini diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tangannya gemetar, piring yang dipegang pun jatuh karenanya. Orang sekarang dinasihati ittaqillah, takutlah engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi tangannya gemetar, matanya melotot. Gemetar ini karena menempelin orang yang masih nasihat. Itu beda orang yang beriman di masa silam dan orang dan kualitas iman yang ada pada orang-orang sekarang. Illa man rahimallah, kecuali manusia-manusia istimewa yang mereka dalam keadaan hatinya dan keadaan diri mereka sebagaimana keadaan para ulama terdahulu. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas yang sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.